dengan perkara-perkara syirkiyah. Ya, amalan sihir itu tidak akan tercapai. Ya, terjadi demikian pula dukun, paranormal, tukang ramal, kecuali dengan perkara-perkara syirik, perkara syirkiyah, perkara-perkara kesyirikan. Nah, sehingga perkara ini adalah perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan. Tidak boleh seorang mengamalkan amalan tersebut, atau bahkan sekedar membenarkan amalan tersebut, tidak diperkenankan. Jelas perkara-perkara tersebut bisa merusak akidah seseorang, ya. Amalan tersebut adalah amalan yang menentang akidatul tauhid, akidah yang sahihah, yaitu akidatul tauhid. Baik. Kemudian beliau hafizahullah memulai penjelasannya, menjelaskan tentang atau perkara yang pertama, yaitu al-awwalu fas-sihru. Qala hafizahullah, al-awwal fas-sihru. Maka sihir adalah ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir adalah ibarah, ya, ungkapan tentang sesuatu yang samar dan lembut atau halus sebabnya. Ini sihir, ya. Qala summiya sihran, dinamakan sihir. Li'annahu yahsulu bi umurin khafiyatin la tudriku bil absar. Dinamakan sihir karena sihir itu, ya, didapati, dicapai dengan perkara-perkara yang samar, yang tidak dapat dilihat, ya, dengan indra mata kita, ya, tidak terlihat dengan indra mata kita, atau tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Nah, jadi dinamakan sihir karena sihir itu terjadi, ya, dengan perkara-perkara yang samar, yang tidak terlihat, ya, dengan mata manusia. Wa huwa azaimun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatun, yaitu dengan berupa, ya, melalui apa? Azaim wa ruqa, jimat, mantra, atau perkataan-perkataan yang disebutkan oleh tukang sihir itu, atau dengan bentuk pengobatan-pengobatan, atau dengan apa yang biasa dilakukan dengan asap, ya, tadkhinat. Walahu haqiqatun, dan ini terjadi, ya, ada hakikatnya, ya, terjadi hakikatnya, ada terjadi. Wa minhu ma yu'athiru fil qulub, fil qulubi wal abdan, fa yamradu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Seperti di antaranya, ya, hakikat yang terjadi, apa yang memberikan pengaruh pada hati seorang, Demikian pula abdan, badan-badan seorang, sehingga seorang tersebut sakit, ya, karena sihir. Atau seorang itu yaqtul, terbunuh, meninggal karena sihir. Atau karena sihir pula, ya, bisa memisahkan antara satu pasangan suami istri, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, karena sihir pula. Ini hakikat ada dan terjadi karena sihir, perkara-perkara ini, ya. Namun apa? Wa ta'thiruhu bi'idznillahil qawnil qadari. Akan tetapi pengaruh yang terjadi tersebut tentunya dengan izin Allah. Al-qawnil qadari, ya. Dengan izin Allah, ya. Al-qawnil qadari. Nah, dengan takdir Allah. Karena semuanya, segala sesuatu terjadi semuanya dengan izin Allah, dengan takdir Allah al-kauni, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dan tidak mentakdirkan, tentunya tidak akan terjadi pula. Wa huwa amalun syaitani, dan amalan tersebut adalah amalan syaitan. Muharram, diharamkan. Baik. Ini ya. Dan mungkin kita mendapatinya mungkin. Artinya perkara-perkara tersebut kita pernah mendengarnya atau bahkan mendapatinya. Orang, ya, dia sakit karena disihir oleh seorang sahir, atau meninggal karena disihir oleh seorang sahir, tukang sihir, dan seterusnya, ya. Atau terjadinya kerenggangan satu pasangan suami istri, ya, yang mungkin itu terjadinya antar sesama manusia, namun, ya, biasanya karena suatu perkara tidak senangnya seorang terhadap seorang yang lain, sehingga mungkin dia mendatangi tukang sihir untuk menyihir kedua pasangan tersebut, sehingga terjadilah, ya, terpisahlah antara pasangan tersebut dan seterusnya. Waliyadu billah. وَكَثِيرٌ مِّنْهُ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالشِّرْكِ وَتَقَرُّبِ إِلَى الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ بِمَا تُحِبُّ. Dan kebanyakan darinya, ya, tidak akan tercapai semuanya itu kecuali بِالشِّرْكِ, kecuali dengan kesyirikan, dan taqarrub ila al-arwah al-khabithah, pendekatan diri kepada ruh-ruh jahat dari syaitan. Bima tuhib, dengan apa yang dia cintai, dia senang. Jadi sihir itu, ya, akan terjadi, terrealisasi, tercapai, ya, dengan cara melakukan kesyirikan dan pendekatan diri kepada ruh-ruh jahat dari syaitan, dari kalangan syaitan. Biasanya jadi sebagai bentuk persyaratan, ya, dia ingin seperti ini, maka syaitan memberikan persyaratan, kamu harus melakukan ini, perkara ini, yang perkara itu adalah perkara kesyirikan. Kamu harus melakukan ini dan itu, yang perkara ini dan itu adalah suatu pendekatan diri kepada ruh-ruh jahat dari kalangan syaitan. Waliyadu billah. Seperti itu kenyataan yang ada. Taib. Wa tawassalu ila ila istikhdamiha bil isyraki biha. Dan untuk mencapai apa? Kepada bentuk atau amalan yang biasa disebutkan khadam-khadam seperti itu, ya, bahasa mereka. Dia menjadi khadam gitu, artinya dia dibantu oleh syaitan, dan itu akan terjadi dan tercapai oleh dia dengan cara apa? Al-isyrak, berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah. Walihada karranahu syari' bisyirk. Oleh karena itu, ya, asy-syari' Allah Subhanahu wa taala, ya, menggandengkan penyebutannya sihir ini dengan apa? Kesyirikan. Dengan kesyirikan. Haitsu yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, Nabi mengatakan, bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hiya, maka para sahabat pun mengatakan, apa itu wahai Rasul, wahai Nabi? Qala, Nabi mengatakan, al-isyraku billahi was-sihr. Di sini, ya, sihir di apa, penyebutannya secara bergandengan dengan yang namanya kesyirikan. Ya, Allah menggandengkannya penyebutannya dengan asyirk wasyihr. Ya, ini apa? Menyekutukan Allah dan sihir. Okama qala sallallahu alaihi wasallam, nam al-hadith. Nam. Ini potongan hadisnya. Taib. Fahuwa dakhilun fisyirki, maka sihir ini adalah masuk dalam perkara kesyirikan. Min nahiyatain, dari 2 sisi sihir ini masuk, ya, termasuk perkara kesyirikan dari 2 sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, ma fihi min istikhdami asy-syayatin wa at-ta'alluqi bihim wa taqarrubi bima yuhibbunahu liyakumu bihidmati as-sahir. Sisi yang pertama adalah ma fihi min istikhdam, ya, yaitu apa yang dilakukan, yang terjadi pada sihir ini, yakni menjadikan atau memperbantukan syaitan, ya, memperbantukan syaitan, wa ta'alluq bihim, dan bergantung kepada mereka, para syayatin, para syaitan, wa taqarrubi bima yuhibbun, dan mendekatkan diri dengan apa yang mereka sukai. Ini syaitan memerintahkan untuk apa? Mendekatkan diri dengan ini, dengan itu. Untuk apa? Liyakumu bihidmatis sahir. Untuk mereka apa? Menjalankan, mengamalkan, ya, sebagai bentuk apa? Bentuk pelayanan terhadap sahir, tukang sihir. Fasihru min ta'limi syayatin, maka sihir ini adalah termasuk dari pengajaran siapa? Syayatin, para syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakinnas syayatin kafaru yu'allimunan nasa sihra. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi asyayatin, para syaitan, mereka apa? Kufur. Yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia apa? Sihir. Sehingga sihir ini adalah dari apa? Amalan yang diajarkan oleh siapa? Para syaitan. Syaitan ini mengajarkan kepada manusia sihir. Sebagaimana jelas tersebut dalam firman-Nya. Dan ini adalah termasuk dari penyesatan mereka. Dan semangatnya mereka, para syaitan, dalam rangka memalingkan, ya, manusia. Memalingkan, menyesatkan anak Adam dari jalan yang apa? Yang lurus, dari tauhid. Mereka palingkan, mereka sesatkan kepada kesyirikan. Ini adalah apa? Bentuk penyesatan mereka dan semangatnya mereka dalam rangka menyesatkan mereka, Bani Adam, syaitan. Ini sisi yang pertama, yaitu bentuk apa? Memperbantukan syaitan, bergantung pada mereka, ia mendekatkan diri kepada apa yang mereka cintai, mereka inginkan, ya, dan seterusnya. Waliyatubillah. Dengan sisi inilah sehingga sihir ini termasuk dari kesyirikan. Allahu a'lam. An-nahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua. Qala an-nahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua adalah ma fihi min da'wa ilmi al-ghaib wa da'wa musyarakatullah fi dhalik. Sisi yang kedua adalah sesuatu atau perkara yang terjadi padanya adanya pengakuan apa? Pendakuan mengetahui ilmu ghaib, perkara gaib. Padahal yang mengetahui ilmu ghaib adalah hanya Dia Subhanahu wa taala. Wa da'wa musyarakatullah fi dhalik, dan pengakuan bahwa Allah, ya, bersekutu pada perkara tersebut. Ya. Ini adalah pengakuan yang dusta. Sehingga dikatakan, kata beliau, wa hadza kufrun wa dhalalun. Pengakuannya seperti ini adalah pengatuan apa? Pendakuannya seperti ini adalah bentuk kekufuran dan kesesatan. Qala ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa siapa yang sangat menginginkan perbuatan sihir tersebut untuk dia lakukan, maka apa? Ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di akhirat nanti apa? Al khalaq. Khalaq yakni apa? An nasib, bagian. Ay nasibun. Wa idza kana kadzalik fala syakka annahu kufrun wa syirkun yunaqidul aqidah wa yajibu qatlu muta'atihi. Apabila demikian keberadaannya, maka tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut, pengakuan mengetahui ilmu ghaib dan pengakuan bahwa Allah bersekutu dengannya pada perkara tersebut, Jika demikian maka tidak diragukan lagi bahwa amalan tersebut adalah amalan kekufuran dan kesyirikan yang bertentangan dengan akidah tauhid, dan yajib qatl muta'atihi, wajib memerangi, membunuh pelakunya, yakni orang yang mengamalkannya, orang yang mengerjakannya, muta'ati. Kama qatala jama'atan min akabir as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana hal ini juga pernah dilakukan oleh para sahabat dari kalangan kibar, ya, membunuh pelaku kesyirikan, pelaku sihir. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian, ya. Ini dua sisi, ya, yang menunjukkan bahwa perbuatan sihir adalah termasuk dari kesyirikan. Jelas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan bahkan sihir ini disebutkan dengan bergandengan dan kesyirikan, isyraku billah wassihir. Qala hafizahullah wa qad tasahala an-nasu fi sya'n as-sahir wassihir. Dan terkadang manusia bermudah-mudahan, ya, terhadap tukang sihir, demikian pula sihir itu sendiri. Ya. Wa rubbama addu dhalika fannan minnal funun allati yaftakhiruna biha wa yamnahuna ashabaha al-jawa'iz wat-tashji'. Bahkan terkadang mereka, manusia ini, mereka menganggap bahwa hal tersebut, yakni sihir itu, amalan sihir itu termasuk satu bidang, ya, ilmu, dari bidang ilmu yang mereka bisa berbangga dengannya. Waliyatubillah. Ya, yang dengan amalan sihir itu yamnahuna ashabahal jawaiz wat tasyji', ya, bisa menjadikan pelakunya ini mendapatkan penghargaan, hadiah, penyemangat bagi dia. Waliyatubillah. Dan ini terjadi, ya. Kita dapati sampai saat ini. Waliyatubillah. Ya. Wa yuqimuna an-nawadi wal haflat wal musabaqat lis-sahrah. Sehingga mereka apa? Mengadakan yang namanya pertemuan-pertemuan, seruan-seruan, pameran-pameran, perlombaan-perlombaan bagi tukang sihir. Ya, bahkan diliput. Untuk sekarang diliput, ya. Ada apa? Pameran, perlombaan dari dari negeri mana saja datang untuk menunjukkan sihirnya. Diliput. Ya, auliyatullah. Ya, disiarkan secara langsung. Ini loh kehebatan mereka, para sihir, tukang sihir. Ya. Dikumpulkan di satu tempat, jadikan satu pameran, ya, perlombaan, ya. Dipertemukan di sana para tukang sihir, lis-sahrah, para ahli sihir, ahli sihir. Yang dengannya yahduruha alaful mutafarrijin. Yang dengannya menghadirkan ribuan para penonton. Orang yang ribuan para orang-orang yang menyaksikannya, orang yang menontonnya. Wal musyajjiin, dan orang yang orang-orang yang memberikan penyemangatan-penyemangatan amalan tersebut. Wahada min al-jahli bid-din wa at-tahawun bi sya'nil aqidah wa tankin lil-'abithin biha. Dan ini adalah termasuk dari kebodohan terhadap agama ini dan permainan mempermainkan akidah dan menjadikan kokoh, menjadikan solid bagi orang-orang yang melakukan perkara yang sia-sia tersebut. Abithin, yakni orang yang melakukan tersebut. Waliyadzubillah, wallahul musta'an. Ikhwani fi din wa ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, ya, membaca penjelasan beliau. Sebab kita lihat yang ada, kenyataan yang ada benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi. Dikumpulkan mungkin dari negeri mana atau negara mana datang, kumpul di satu tempat, ya, yang di situ disiarkan secara langsung, ya, memamerkan apa ilmunya yang ditonton, ya, yang menontonnya mungkin seluruh penjuru. Baik itu yang menonton mempersaksikan secara langsung, ya, ataupun secara tidak langsung dari siaran-siaran televisi misalnya dan seterusnya. Ribuan manusia menontonnya, ya, sehingga dengan itu mereka pun apa? Mungkin heran, ya, kagum. Tapi ketahuilah bahwa semuanya itu, perbuatan itu adalah kesyirikan, perbuatan yang dibantu oleh syaitan, ya, amalan tersebut adalah amalan syaitan, amalan muharramah, amalan yang diharamkan dalam agama ini. Jadi kenapa mereka, orang tersebut bisa sekebal itu? Ya karena apa? Hah? Karena dibantu oleh apa? Kalangan syaitan. Ya. Sehingga mereka teman yang selalu menemaninya. Ya. Ya. Terlebih lagi ketika praktek yang dipertontonkannya, dia bersama apa? Bersama syaitan. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, karena tentunya ketika dia hanya sekedar, ya, apa, sebagai seorang manusia yang tidak kemudian bekerja sama dengan syaitan, tentunya, ya, suatu yang mustahil bisa mempertontonkan kekuatan di luar kebiasaan manusia, ya, mungkin dari sisi kekebalan dan yang semisalnya, tidak mungkin. Tapi demikianlah yang namanya sihir, ya, ya, tukang sihir tersebut memperbantukan syaitan terhadap dirinya, ya, dalam praktek sihirnya. Wal'iyadzu billah. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, sudah masuk waktu Isya. Untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung kembali penjelasannya di waktu yang akan datang insyaallah taala. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.